Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Jamaah atau para pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki pada surat Yunus ayat 91, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'ashaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menghayati firman Allah, ya, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini bisa kita melihat dari kehidupan kita bahwa kita melihat kelakuan-kelakuan manusia pada saat sekarang ini, di mana mereka telah banyak melakukan kerusakan-kerusakan di atas permukaan bumi Allah ini. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan azab, Allah akan memberikan satu cobaan kepada kita. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita, saudara-saudara kita di tanah air kita, telah terjadi itu musibah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan, hasil perbuatan daripada manusia-manusia sekarang ini, yang di mana mereka berbuat kerusakan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak akan berubah kecuali kita mempunyai pilihan dan kesempatan untuk beriman pada Allah atau tidak. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita memantapkan iman kita dan mempertahankan Islam kita. Sesungguhnya dengan iman dan Islam, kita hidup itu akan terarah. Para pendengar yang beriman, di sini ada beberapa narasumber kita yang akan memberikan penambahan daripada penjelasan surat Yunus ayat 91. Iya. Kalau kita menyimak ayat ini ketika Allah berfirman al-ana wa qad asaita qablu. Biasanya ayat Al-Qur'an itu atau susunan bahasa Arab sebelum qablu itu ada min qablu. Tapi di sini tidak ada minnya tersebut. Maka setiap kaidah dasar bahasa Arab bertentangan, tidak ada seperti ini atau tidak sesuai, maka di sini sebetulnya ada rahasianya. Apa itu rahasianya? Ketika Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu, yaitu Allah tidak menginginkan memperlama atau memperlambat tentang siksa yang Allah turunkan itu. Maka dengan tegas Allah mengatakan bahwa mereka memang sejak dari dulu, yaitu mereka termasuk golongan orang-orang yang merusak. Karena artinya kalau kita lihat wa qad asaita qablu, di sini artinya sejak dahulu. Maka kalau sejak dahulu itu sebetulnya ada mengandung kata dari min qablu tersebut. Tapi kenapa tidak disebutkan? Karena Allah kan merasa jijik kalau untuk melama-lamakan sebutan orang-orang yang sudah banyak merusak di permukaan bumi ini. Kalau sudah begitu, murka Allah pun sangat mudah datang, bahkan seseorang tidak akan tahu kapan dan bila datangnya. Tentunya kalau kita melihat selama ini azab itu datang adalah di saat-saat manusia itu tidak memikirkan sama sekali. Maka ketika azab itu datang, banyak sekali orang-orang yang merasakan heran, merasakan kenapa ini terjadi. Memang itu adalah merupakan sudah sunnatullah. Artinya orang akan selalu merasakan kaget, orang akan merasakan hal itu sangat terkejut, disebabkan keimanannya yang begitu tipis atau disebabkan mereka telah lama melakukan maksiat-maksiat. Maka kita lihatlah sekarang ini atau di tahun baru Islam 1431 Hijriah atau di tahun baru 2010 ini, apakah kita masih seperti yang dulu lagi yang tidak ingin berubah? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali resep yang diberikan, baik itu melalui Rasulullah, melalui hadis-hadisnya, atau melalui para dai dan yang lainnya, supaya kita ini selalulah beriman dan bertawakal kepada Allah dengan syarat menjalankan segala perintahnya. Tentunya sholat lima waktu itu adalah sebagai dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ini tinggal, maka akan merambat ke hal-hal yang lainnya, karena sholat lima waktu ini adalah sholat yang sudah sangat dimudahkan Allah dan Rasulnya, yaitu dari 50 menjadi 5. Ini adalah berkat rahmat Allah. Kalaulah seandainya itu dikatakan masih diwajibkan, jangankan 50, 30, 40 saja mungkin orang akan banyak meninggalkan. Ini dari 50 menjadi 5, yaitu 1 banding 10. Sehingga ini adalah merupakan betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga masih banyak orang-orang yang berbuat maksiat. Maka janganlah sampai kita kembali kepada jalan Allah seperti yang digariskan Fir'aun ini. Yang cerita Fir'aun yang digariskan dalam Al-Quran, yaitu dia bertobat, dia mengaku Nabi Musa dan Nabi Harun, dan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika saat azal yang sudah dekat. Memang segala sesuatu yang diterima atau tidak diterima amalan kita itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menjadikan kehidupan kita, kehidupan akhirat itu adalah lebih abadi, karena kehidupan dunia itu hanyalah sementara saja. Maka kalau orang seperti halnya Fir'aun itu baru dia beriman, maka tidak ada yang dibawanya apa-apapun untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita harus berhati-hati, karena apa? Karena kita kadang-kadang kuat kita melaksanakan sholat, tapi kadang-kadang kita lemah dalam menjaga lisan kita, sehingga kita berbuat dosa dengan lisan kita. Sedang bisa jadi kita itu kuat sholat dan lisan kita, bisa jadi hal yang lain, kita pelit dalam mengeluarkan harta. Bisa jadi kita kuat dengan sholat, mengeluarkan harta dan menjaga lisan kita, tapi jangan sampai kita menjadi uzub dan takabur, karena semuanya itu akan menghanguskan segala pekerjaan kita. Makanya di sini Allah mengingatkan kita jangan sampai terjadi kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan mereka dari semenjak dahulu selalu membuat onar dan kerusakan, tapi ketika datang musibah tersebut barulah mereka mengimani. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dan jauh dari sifat-sifat seperti itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 91 ini masih terkait erat dengan ayat 90, di mana Fir'aun berkata bahwa saya beriman kepada Tuhan yang tiada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahadat yang kamu sampaikan, syahadat yang kamu ucapkan itu tidak bermakna. Ini menjadi menarik karena apa? Karena ini merupakan dispensasi yang dilakukan Allah kepada Fir'aun, karena begitu besar dan begitu dahsyat kesalahan yang pernah dia lakukan. Tetapi bagi orang yang lain, maka selama masih bisa mengucapkan syahadat walaupun di akhir hayat, maka itu merupakan suatu kebaikan. Dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangqala akhiru mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapan dia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan di sisi lain kita juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup hari-hari akhir dari hidup kita ini dengan penutup yang baik, wa khitamuhu misk. Bagaimana supaya hari kita ditutup dengan bagaikan wanginya minyak kasturi. Untuk itu, di dalam kebiasaan kita ketika berada di Mesir sana, itu setiap imam yang menjadikan sholat berjamaah dimulai, dia akan mengatakan solu sholatan muwadda, sholatlah dan seakan-akan ini adalah sholat perpisahan, ini adalah sholat terakhir, jadikanlah sholat ini adalah khitamuhu misk, penutup hari, penutup kehidupan yang baik, dengan harapan bahwa ketika kita nantinya wafat, maka kita menutup hari kehidupan kita ini dengan suatu hal yang baik. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun sebenarnya sudah cukup sangat baik. Dia mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, dan Fir'aun dan Musa beserta Harun adalah nabinya. Tetapi ini menjadi dispensasi, sekali lagi saya katakan, karena apa? Karena kedurhakaan dia yang begitu banyak. Apa yang dipahami dari itu? Karena ketika diprediksikan, ketika Fir'aun itu mengucapkan itu dan rupanya umurnya panjang lagi, dia akan kembali lagi berkata, saya adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan Nabi Musa. Dan itu telah dijadikan, dan itu telah diucapkan dia sampai 9 kali berturut-turut. Ketika musibah air berubah menjadi darah, dia berkata, wahai Musa, saya akan menyembah Tuhanmu. Dan ketika tolonglah supaya air ini tetap menjadi air, tidak menjadi darah, maka Musa berdoa dan lenyaplah status darah yang melengket pada setiap air yang diminum oleh Bani Israel. Begitu juga ketika, namun setelah semua itu reda, Fir'aun kembali lagi ke tabiat awalnya, menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Datanglah kutukan kedua, yaitu berupa belalang di mana-mana. Ketika itu dimintakannya dengan merendah diri bahwa dia akan menyembah kepada Allah, dan kemudian Nabi Musa berdoa dan Allah pun melenyapkan belalang di mana-mana, dia pun kembali lagi kepada tabiat awalnya, datang lagi kata di mana-mana. Begitu juga seterusnya ketika datang ke pinding, dan begitu datang bah peceklik, tetapi itu silih berganti, iman dan kufur dilakukan oleh Fir'aun, sehingga tentu saja ketika dia akhir hayatnya, Allah mengatakan, udahlah, ketika kamu pun diberi kesempatan, kamu akan mengulangi hal yang sama, cukuplah 9 kali peringatan, dan mereka dan Fir'aun pun mati dalam keadaan kafir. Iya, satu pelajaran lain yang bisa kita ambil di sini adalah ketika Allah mengatakan waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, bahwa tindakan maksiat, perbuatan yang selalu merusak di dalam kehidupannya, akhirnya membuat Fir'aun berakhir tragis, berakhir dengan memiliki kekuasaan besar dalam hidupnya, tapi matinya mati secara terhina, konyol. Mati secara konyol, dengan sikapnya yang selalu mengejar-ngejar, membunuh Bani Israel, akhirnya hidupnya juga berakhir dengan sangat menggenaskan, tenggelam di dalam lautan. Ya, karena tenggelam di dalam air itu matinya itu sangat menyakitkan, sehingga kalau seorang muslim meninggal di dalam air itu termasuk di dalam golongan mati syahid, walaupun tidak sampai syahidnya syahid di dalam berperang. Jadi pelajaran yang diambil adalah bahwa ternyata sikap merusak, tindakan-tindakan negatif, perbuatan maksiat yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu hanya akan membuat kehidupan kita berdampak tidak baik, hanya akan membuat akhir dari kehidupan kita itu akan membuat kita merasa sangat tertekan, depresi, akan membuat kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi mari, keberadaan kita pada hari ini, di hari yang baik, di bulan yang baik, di tahun yang baru, mari kita coba isi hari-hari kita dengan perbuatan yang baik. Yang sudah, sudahlah. Mari kita ganti perbuatan negatif kita menjadi perbuatan yang positif. Mari kita jadikan cara berpikir kita menjadi cara berpikir yang lebih kreatif, berpikir yang mampu memberikan kemaslahatan kepada semua pihak, tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Ini yang menjadi catatan kepada kita semua, terutama sekali dengan keberadaan kita di awal tahun baru kita ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan dan hidayahnya, dan selalu melindungi kita agar kita selamat hidup di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih para narasumber kita yang telah memberikan syarahan daripada ayat Yunus, surat Yunus ayat 91, di mana dalam ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, janganlah kita hidup di atas permukaan bumi Allah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat kerusakan. Sesungguhnya orang-orang yang demikian akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam ayat tersebut, mari kita mempertahankan iman kita, di mana iman tersebut kita pertahankan sampai akhir ayat kita, karena sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka itulah kepada orang-orang yang beruntung. Jadi demikian kupasan ayat surat Yunus ayat 91 pada hari yang berbahagia ini. Jadi mudah-mudahan kita memasuki tahun baru Islam di mana kita perbaiki perbuatan kita yang telah kita lalui selama setahun, dan kita perbaiki yang terbaik menjadi yang terbaik di pada waktu tahun yang kita akan jalani nantinya. Ya, demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.